Konsultasi Syariah. Mengenal Rabi'ah Al-Adawiyah. Pertanyaan, benarkah Rabi'ah Al-Adawiyah itu wanita yang punya banyak karamah? Lalu sebenarnya siapa Rabi'ah itu? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada sebagian orang yang memiliki perspektif yang tidak benar tentang Rabi'ah Al-Adawiyah rahimahullah, terutama dikaitkan dengan cerita karamahnya. Di antaranya diceritakan, Rabi'ah ketika sejak bayi, setiap Senin dan Kamis tidak mau menyusu ibunya karena puasa. Dia bisa kenyang sekalipun tidak mengonsumsi apapun. Rabi'ah juga diyakini sebagai tokoh sufi Wahdatul Wujud, menyatu raga dengan Sang Khalik. Ada yang membawakan riwayat bahwa Rabi'ah pernah mengatakan, "Aku adalah pendengaran yang dipakai olehnya untuk mendengarkan." Dan semua ini penyimpangan terkait sejarah Sayyidah Rabi'ah. Hingga Adz-Dzahabi mengatakan, dan ini sikap berlebihan dan kebodohan. Bisa jadi, yang menceritakan hal ini, yaitu terkait Rabi'ah, adalah orang yang membolehkan akidah hulul atau wihdatul wujud untuk dijadikan alasan mengkafirkannya. Siar A'lam An-Nubala. Rabi'ah Al-Adawiyah hidup di zaman Imam Sufyan Al-Thawri. Rabi'ah termasuk wanita ahli ibadah, zuhud, dan selalu khusyuk, serta sering memberikan penjelasan tentang hikmah. Abu Sa'id bin Al-A'rabi mengatakan, terkait Rabi'ah, masyarakat banyak mendapatkan hikmah yang banyak darinya. Sufyan Al-Thawri, yang wafat tahun 161 Hijriah, pernah mendapat pesan dari Rabi'ah, "Kamu hanyalah hitungan hari tertentu. Jika sudah berlalu satu hari, hilanglah sebagian dirimu. Jika sudah hilang sebagian, sebentar lagi akan hilang semuanya. Dan kamu telah memahaminya, karena itu beramallah." Di antara perkataan hikmah Rabi'ah, "Aku memohon ampun kepada Allah karena kurang jujur ketika saya membaca istighfar." Ibadah Rabi'ah Al-Adawiyah. Salah satu wanita yang melayani Rabi'ah bernama Abdah bintu Abi Syawal pernah mengatakan, Rabi'ah melaksanakan sholat semalaman. Ketika sudah terbit fajar, beliau tidur sejenak di tempat sholatnya hingga fajar mulai menguning. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, aku sering mendengar beliau mengucapkan, "Wahai jiwaku, berapa lama kau tidur? Sampai berapa lama kau akan bicara? Hampir saja ketika kamu tidur, kamu tidak akan bangun kecuali sampai kiamat." Siar A'lam An-Nubala. Menurut Abdah bin Abi Syawal, ini merupakan kebiasaan Rabi'ah selama hidupnya hingga beliau wafat. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tidak ada riwayat yang sahih mengenai mukjizat atau karomah Rabi'ah sebagaimana yang sering diramaikan masyarakat. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa usia beliau 80 tahun, dan beliau meninggal di tahun 180 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau dan semua umat yang meniti jalan kebenaran. Demikian, Allahu A'lam.